Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Kita berada pada pembahasan bab ke-10 dari rangkaian bab yang diletakkan oleh Al-Imam Muhammad bin Al-Husain Al-Ajurri Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan babu fadli al-qu'udi fil fitnati anil khawdi fiha wa takhawufi al-uqala ala qulubihim an tahwa halan yakrahuhu Allah ta'ala wa luzumi al-buyuti bil wal-ibadati lillahi ta'ala. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan untuk duduk dan tidak ikut campur dalam fitnah, tidak ikut masuk di dalamnya, serta kekhawatiran para uqala, takutnya orang-orang yang berakal untuk kalbu mereka berharap atau menginginkan sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Serta bab yang menjelaskan tentang wajibnya atau disyariatkannya untuk kita tetap berada di rumah-rumah kita dan melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah saya katakan bab ini sangat penting, namun tidak kalah pentingnya adalah kita mengetahui bagaimana diletakkannya dalil-dalil dalam permasalahan ini. Dan tentunya kembalikan kepada ulama. Nah, kembalikan kepada mereka-mereka yang lebih faham. Di sini Al-Imam Al-Ajurri akan menjelaskan kepada kita apa yang dimaksud dengan fitnah dalam bab ini. Dalam hadis-hadis yang akan beliau sebutkan, yang disyariatkan kepada kita untuk duduk berdiam diri, tidak ikut campur dan masuk dalam fitnah tersebut. Di sini tidak sedikit orang yang tergelincir dan salah memahami. Ketika dia memahaminya hanya dengan makna-makna bahasa, tanpa mengembalikannya kepada para ulama yang kita diperintahkan oleh Allah untuk mengembalikan urusan ini kepada mereka. Akibatnya, tidak sedikit orang yang akhirnya salah memahami apa yang dimaksud dengan fitnah ini, dan akhirnya dia memilih, saya tidak ikut campur, saya diam, ini fitnah. Padahal itu bukan fitnah yang dimaksud. Akhirnya dia mau lari dari fitnah, jatuh kepada fitnah. Hadis ini, kalau kita perhatikan bab dan hadis-hadis yang akan disebutkan dalam bab ini, disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajurri dalam deretan tahzir, atau bab-bab yang berisi tahzir dan penjelasan tentang bahayanya khawarij, yang menghalalkan darah kaum muslimin, yang berprinsip menentang dan memberontak kepada waliul amr dan mengkafirkan mereka, mengkafirkan muslimin. Barakallahu fikum. Disinilah Al-Imam Al-Ajurri meletakkan bab ini. Di antara hadis yang disebutkan oleh beliau dalam bab ini adalah hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya ingatkan bahwa Imam Al-Ajurri menyebutkan berbagai hadis dan asar ini dengan sanad-sanadnya. Cuma sengaja saya tidak bacakan karena keterbatasan waktu. Dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, takunu fitanun alqa'idu fiha khairun minal qa'im aw minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i man yatasharrif laha tastashrifu wa man wajada minha malja'an aw ma'adan faly'udz bih. Hadis ini datang dengan berbagai riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini Rasulullah menyatakan akan muncul sebuah fitnah yang mana seorang yang tetap duduk di tempatnya lebih baik dibandingkan orang yang berjalan di masa fitnah itu. Dan orang yang berjalan dengan kecepatan biasa lebih baik dibandingkan seorang yang berjalan dengan sa'i, jalan cepat. Barang siapa yang berusaha untuk cari tahu, menoleh, menengok fitnah tersebut, maka fitnah itu akan menyeret dia ke dalamnya. Barang siapa yang mendapatkan tempat untuk berlindung dari cengkeraman fitnah tadi, hendaknya dia segera berlindung dengannya. Hadis ini saya katakan tadi disebutkan oleh al-muallif dengan berbagai riwayat dan lafadznya. Kemudian Syekhuna Rabi' hafizahullah taala dalam syarahnya terhadap kitab Asy-Syari'ah ini mengatakan, perhatikan baik-baik penjelasan beliau rahimahullah taala hafizahullah taala, kata beliau, hadza fiqhul ahadith فيرى المؤلف وغيره من أئمة السنة أن القعود في الفتنة أفضل. Penulis yaitu Al-Imam Al-Ajuri dan selain beliau dari para a'immatus sunnah, dari para ulama sunnah, berpandangan bahwa duduk diam di tempat di masa fitnah adalah lebih utama. Bal qad yakunul qu'udu wajiban fi hadhil fitnah. Bahkan bisa jadi hukum untuk tetap duduk berdiam diri di tempatnya adalah wajib di masa-masa fitnah tersebut. Li'anna fiha safku au li'anna fiha safka dima'in wa intihaka a'radin. Karena dalam masa fitnah itu terdapat pertumpahan darah. Nah, ada pertumpahan darah. Qala wal haditsul awwal muttafaqun alaihi min hadits Abi Hurairah. Hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Ajurri dari sahabat Abi Hurairah adalah hadis yang muttafaqun alaihi, juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari beliau, dari sahabat Abu Hurairah. Wa warada nahwuhu fi sahih Muslim min hadits Abi Bakrah. Dan telah diriwayatkan dalam sahih Muslim semisal dengan hadis Abi Hurairah dari sahabat Abu Bakrah. Nah, Syekh ingin menjelaskan kepada kita makna hadis ini. Bahwasanya dalam sahih Muslim telah diriwayatkan pula hadis yang semisal dengan hadis Abi Hurairah ini dari sahabat siapa? Abu Bakrah Nufai' ibn al-Harith radhiyallahu anhu. Wa kana hadha al-hadith huwa as-sabab fi qu'udihi. Dan hadis ini yang diriwayatkan oleh beliau, oleh Abu Bakrah, adalah sebab duduknya beliau berdiam diri di tempat beliau, di rumah beliau, tidak ikut campur dalam fitnah yang terjadi. Wa yara anna hadzal hadis yantabiq ala ma jara bainas sahabah. Dan beliau berpandangan bahwa hadis ini, hadis yang sedang kita baca ini tadi, adalah penerapannya pada berbagai peristiwa yang terjadi antar sesama sahabat Rasul. Adanya perang Jamal, ya, pada waktu itu Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka, para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhum jami'an. Qala wa fi'lan ba'du sahaba ka Abi Bakrah wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abdullah bin Umar wa Usama bin Zaid wa adadun min fudala'i sahaba bal aktsaruhum ma dakhalu fil fitna baina ahli al-jamal wa ahli siffin bal tawaqqafu. Kata beliau, dan benar-benar terjadi pada masa terjadinya perang Siffin dan perang Jamal, perang Siffin antara Khalifah Ali dengan Muawiyah karena ijtihad masing-masing pada waktu itu. Naam. Dan juga dalam perang Jamal karena sebuah sebab yang tidak disangka muncul oleh mereka, oleh para sahabat yang mulia tadi. Tapi memang Allah sudah menghendaki hal itu untuk terjadi. Nah, maka mereka, para sahabat tersebut seperti Abu Bakrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Usama bin Zaid, dan jumlah yang sangat besar dari para sahabat yang mulia, bahkan mayoritas sahabat, perhatikan, bahkan mayoritas sahabat tidak mau ikut campur dalam fitnah yang terjadi dalam peristiwa perang Jamal dan perang Siffin. Mereka tawakkafu, berdiam diri. Abu Bakrah memukulkan pedangnya kepada sebuah batu hingga patah. Nah, barakallahu fikum. Karena tidak ingin ikut campur dalam peristiwa tersebut, memilih untuk diam. Nah, ini diterapkan oleh sahabat hadis ini. Hati-hati, kita memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan fahamnya siapa? Fahamnya sahabat. Jangan dengan faham kita sendiri. Barakallahu fikum. Kemudian, bagaimana mereka menerapkan hadis ini? Mereka terapkan ketika terjadi peristiwa yang terjadi antar sesama sahabat ridwanullah alaihim jami'an dalam dua peristiwa besar tadi. Tidak mau ikut campur mereka. Mereka berdiam diri di rumahnya. Nah. Kemudian Syekh menyatakan, amma fi hurub Ali lil khawarij fa innahum ayyaduhu jami'an wa ajma'u ala dhalik. Sementara dalam perang penumpasan kaum Khawarij yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, para sahabat tersebut tidak ada satupun yang memandang itu adalah perang fitnah. Bahwa ini adalah perang sesama muslimin, memerangi muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah. Sepakat seluruh sahabat mendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib di dalam memerangi Khawarij. Nah, tidak ada khilaf di kalangan mereka. Karena mereka tidak menganggap penumpasan terhadap Khawarij adalah sebagai fitnah. Tidak menerapkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Abu Bakrah radhiyallahu anhuma, dalam perang yang memang syar'i, dalam jihad yang memang diperintahkan dalam Islam. Sampai Ali, Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat, mengatakan la qitalul khawarij ahla indi min qitalil musyrikin. Sungguh memerangi kaum Khawarij itu lebih manis di sisiku dibandingkan perang jihad melawan kaum musyrikin. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, sahibut taqwa, sahabat Rasul yang senang kepada ilmu dan beramal dengan ilmu, takwa, ibadah, dipuji oleh Allah niat-niat mereka, bukan hanya amalannya, niat mereka yang ada dalam kalbunya dipuji oleh Allah. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka adalah orang-orang yang mencari ridha Allah dan keutamaan dari Allah, bukan yang lainnya. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah benar-benar tahu niat-niat yang ada di hati para sahabat yang hadir dalam Bai'atul Ridwan. Subhanallah. Dipersaksikan niat mereka, keikhlasan mereka. Tapi memang tidak sedikit orang yang tidak mengerti kadar dirinya. Sampai berani berbicara jelek tentang sahabat. Mencela sahabat. Kalau Rafidhah ya memang sudah Rafidhah. Tapi semisal Sayyid Qutb yang dipuja-puji oleh Ikhwanul Muslimin, dibela-bela oleh beberapa tokoh dan mencela para ulama yang mentahdirnya, Sayyid Qutb lisannya dipenuhi dengan cacian-cacian kotor terhadap sahabat-sahabat Rasul. Bahkan juga kemarin kita sebutkan Yahya al-Hajuri sebagaimana sudah antum dengar dalam kajian kemarin. Pada orang ini ada serpihan-serpihan pemikiran Rafidhah. Pada al-Hajuri ada serpihan-serpihan pemikiran Rafidhah. Mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Setidaknya ada 4 bukti yang kemarin saya sebutkan. Tuduhan kepada sahabat mereka tidak mau menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam, menolong Utsman bin Affan sehingga akhirnya Utsman terbunuh gara-gara mereka tidak mau segera menolong. Subhanallah. Dan bahwasanya As-sahabi Al-Aqra' bin Habis, seorang yang tamak, seorang yang sangat tamak. Kalau ucapan ini diucapkan kepada ayahnya dia, dia akan marah. Dibilang, ya Yahya, abuk, ayahmu seorang yang tamak. Dia akan marah. Tapi seorang sahabat, sahabat Rasul yang Rasul menyatakan, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian mencela sahabatku. Bahkan dalam riwayat lain, la tasubbu ahadan min ashabi, jangan kalian mencela seorang pun dari sahabatku. Jangan. Demi Allah, kalau seandainya kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan bisa menandingi, menyamai infak mereka walaupun hanya segenggam tangan atau separuhnya. Nah, dan dijadikan oleh para ulama sunnah, orang yang mencela sahabat Nabi padanya ada pemikiran Syiah. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, namun hidayah itu di tangan Allah. Muskilahnya ada beberapa kawan kita dahulu yang berasabiyah, ta'assub kepada Hajuri karena merasa sudah pernah belajar syekhnya, gurunya, syekh kami. Kagum kepada Hajuri dalam membaca Al-Quran. Kagum terhadap Hajuri yang katanya khusyuk dalam sholatnya. Kagum terhadap Hajuri karena kemampuannya menyampaikan ilmu. Ya subhanallah ya juhala. Nah, maka dari itu sekali lagi fitnah ini tidak akan berhenti. Jangan ada seorang di antara kita yang mengorbankan akidahnya demi asabiyah kepada seorang syekh. Yang jelas-jelas telah ditahzir oleh ulama. Jangan mengorbankan manhajnya. Jangan. Barakallahu fikum. Karena asabiyah itu bagian dari sebuah kesombongan. Tidak mau menerima al-haq. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Demikian para ulama kita menjelaskan tentang hadis tersebut bahwa al-qa'idu fiha khairun minal qa'im wal qa'im fiha khairun minal mashi dan seterusnya. Di masa-masa fitnah yang akan terjadi itu, seorang yang duduk di tempatnya lebih baik, lebih terselamatkan dari orang yang berdiri, dan orang yang berdiri di tempat tidak berjalan lebih baik kondisinya dibandingkan orang yang berjalan di masa fitnah dan seterusnya. Di sini digambarkan orang yang tidak terlibat dalam fitnah lebih baik kondisinya dibandingkan orang yang terlibat di dalamnya. Semakin jauh seorang terlibat di dalam fitnah, semakin jelek kondisinya. Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Dijelaskan oleh ulama yang dimaksud adalah qital bainal muslimin. yang tidak didirikan di atas akidah, hanya ijtihad-ijtihad sesama muslimin. Sementara memerangi khawarij bukan dianggap fitnah oleh mereka-mereka ini tadi. Para perawi-perawi hadis ini tidak dianggap sebagai fitnah. Mereka ikut mengayunkan pedangnya kembali. Setelah sebagian mereka mematahkan pedangnya dalam perang Siffin dan perang Jamal, pada saat perang menghadapi Khawarij, mereka kembali mengambil pedangnya dan mengasahnya. Karena mereka sepakat dengan ilmunya yang mereka terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa memerangi Khawarij adalah syar'i. Barakallahu fikum. Tidak dianggap perang sesama muslimin. Ada yang mengatakan, ya karena Huthiin, Syiah itu kan sebenarnya masalah politik. Perperangannya masalah dunia. Lantum kira Khawarij itu berperang untuk apa mereka? Masalah politik juga. Masalah dunia juga. Sampai Utsman bin Affan terbunuh. Dituduh Utsman bin Affan korupsi. Dituduh Utsman bin Affan memilih kasih di dalam mengangkat pejabat. Mementingkan kabilahnya. Sampai terjadilah peperangan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Itu semua tidak kemudian berhenti untuk memerangi mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika memang banyak pihak-pihak yang bukan atau tidak berhak untuk berbicara, ikut berbicara, tidak mengembalikannya kepada ulama kibar, akan jatuh kepada kemungkaran-kemungkaran dan akan banyak orang yang tersesat akibat ulah dia ini. Memposisikan perkara yang syar'i karena kebodohannya dianggap sebagai fitnah, kemudian menerapkan hadis-hadis seperti ini bahwa kita lebih baik diam duduk di tempat, tidak ikut campur di masa fitnah ini. Istidlal yang bukan pada tempatnya. Muhammad al-Imam, sekali lagi penting untuk disebutkan karena ini fitnah sekarang menjadi besar, dengan tegas mengatakan bahwa kita memiliki sebuah kaidah bahwa jihad-jihad yang ada sekarang ini, bahkan sejak masa jihad Afghan, adalah sebuah muamarah, sebuah tipu daya, makar dari musuh-musuh Islam. Jihad Afghan, banyak para putra-putra muslimin, syababul muslimin, yang tertipu dengan sebab muamarah musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Soviet menggunakan tangan-tangan muslimin. Subhanallah. Antum tahu jihad-jihad Afghanistan yang dimulai kurang lebih pada akhir tahun 79 atau awal-awal tahun 80. Jihad Afghanistan melawan komunis Soviet, di mana pada saat itu komunis Soviet ingin menguasai Afghanistan sebagai negara jajahan yang akan diterapkan di sana komunisme. Maka dalam kondisi seperti itu, muslimin di Afghanistan tidak ada jalan lain kecuali membela diri dan mempertahankan negerinya dari serangan Soviet yang komunis ekstrim. Barakallahu fikum. Maka mereka bangkit untuk berjihad melawan kaum syuyu'in, kaum komunis. Dan para ulama berfatwa. Al-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani berfatwa bahwa jihad Afghan adalah jihad yang syar'i. Dan menghimbau kaum muslimin untuk bahu-membahu membantu muslimin Afghanistan. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz berfatwa bahwa jihad Afghan adalah jihad yang syar'i. Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Al-Syeikh Muhammad Aman Al-Jami Al-Syaikh Muqbil bin Hadi. Mereka semua ulama sunnah mengatakan jihad Afghan adalah jihad yang syar'i, yang dihimbau kepada kaum muslimin untuk berduyun-duyun membantu mereka dengan segala yang mampu untuk mereka perbantukan. Para khatib-khatib di negeri Saudi Arabia pada khutbah Jum'ah di Masjidil Haram Mekah ataupun Masjidil Haram Madinah berkhutbah mengobarkan jihad syar'i di Afghanistan. Sampai para pemuda di sana, anak-anak kelas SMA dan mahasiswa, di musim panas 3 bulan liburan paling indah bagi mereka adalah berangkat ke Afghanistan. Termasuk Syekhuna Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dan ulama-ulama yang lainnya yang ada di Madinah dan Makkah ikut berangkat ke Afghanistan. Naam. Kemudian dengan entengnya Muhammad al-Imam mengatakan bahwa jihad Afghan adalah makar musuh-musuh Islam, orang-orang kafir untuk menggunakan tangan muslimin menghancurkan Soviet. Ya subhanallah, Anda bisa tahu bahwa itu adalah makar Amerika atau kaum kufar di sana, sementara Al-Imam Al-Albani tidak tahu itu. Anda tahu itu wahai Muhammad al-Imam, sementara Ibn Baz tidak tahu. Sementara Anda pada waktu itu masih pada masa puber. Ya, pada tahun-tahun itu Muhammad al-Imam kurang lebih umurnya 19 atau 20 tahun. Di mana Anda pada waktu itu? Sementara ulama kibar yang wawasannya lebih luas, Anda masih di mana pada waktu itu? Al-Imam Ibn Baz didatangin orang dari berbagai penjuru dunia. Informasi masuk kepada beliau. Beliau punya orang-orang untuk mengecek ulang, mengklarifikasi berbagai berita yang terjadi di negara-negara lain. Al-Imam Al-Albani, Al-Imam Ibn Utsaimin, Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, dan para a'immatus sunnah berfatwa bahwa jihad Afghan adalah jihad yang syar'i. Tiba-tiba muncul Anda mengatakan itu adalah mu'amarah, mu'amaratul a'da, tipu daya musuh-musuh Islam. Berarti yang tertipu oleh musuh-musuh Islam adalah para ulama kita besar, ulama besar tadi. Termasuk yang tertipu oleh Amerika adalah Ibn Baz. Termasuk yang tertipu oleh Amerika dengan tipu daya mereka adalah Al-Albani wa Ibn Utsaimin wa Muqbil bin Hadi. Anda yang tidak tertipu dan Anda yang tahu bahwa itu adalah mu'amarah, bahwa itu adalah makar Amerika. Ya subhanallah. Padahal jihad itu dilakukan oleh kaum muslimin dengan sumbangsi umat Islam di dunia. Dengan pengorbanan yang sangat besar. Dan berhasillah kaum muslimin menang. Terusirlah kaum komunis Soviet dari tanah Afghanistan. Nah, Muhammad al-Imam punya kaidah. Kaidah, menjadi kaidah sudah. Bukan sekedar fatwa. Bahwa jihad-jihad yang ada sekarang ini adalah mu'amaratul a'da. Adalah tipu daya musuh. Ya subhanallah. Ulama berfatwa dengan metode-metode ilmiah dalam bidang fatwa. Tidak sembarangan, ya fulan. Kaidah-kaidah baru muncul dari orang-orang yang tidak mau mengenal tentang kadar dirinya, tidak mengenal siapa ulama kibar rujukan umat. Ya talabatul ilm, berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari fitan. Berlindunglah kepada Allah dan tetaplah berpegang teguh dengan manhaj salaf. Sangat menyedihkan. Muhammad al-Imam, orang yang tidak banyak tahu tentang informasi-informasi dunia secara detail. Jangankan secara umum, urusan dakwah saja. Urusan manhaj. Dalam salah satu karyanya yang ditulis, dicetak pada tahun 2008, masih di sana dia mengisyaratkan kepada para pembaca untuk merujuk kepada karya-karya Ali Hasan Al-Halabi, Salim Al-Hilali, Masyhur Hasan, dan yang semisalnya, setidaknya dalam 3 tempat di kitab tersebut. Dalam keadaan pada tahun itu, bahkan tahun sebelumnya, tahun 2007. Telah keluar bantahan dari Al-Allamah, Al-Muhaddith, Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah yang sudah meninggal dunia. Bantahan terhadap Ali Al-Halabi secara tertulis hampir kurang lebih setahun sebelum Muhammad Al-Imam mencetak bukunya. Masih saja mengisyaratkan para pembaca, menyarankan para pembaca untuk kembali kepada bukunya Ali Hasan Al-Halabi. Kemana Anda? Ulama sudah berbicara. Anda tidak tahu wakil ini? Ya subhanallah, masakin teman-teman kita yang ada di Yaman itu. Kesian. Sampai Syekh Rabi mewasiatkan kepada Abdurrahman Al-Adani untuk serius dan sungguh-sungguh mengajarkan kepada talabah bagaimana rudud terhadap ahlul bid'ah, bantahan-bantahan terhadap ahlul bid'ah, mengajarkan kepada mereka pelajaran manhaj. Karena Syekh sudah mendengar dan tahu kondisi ma'had-ma'had yang ada di Yaman. Beberapa kisah beberapa kawan kita yang berada di beberapa pondok di sana, ketika saya datang berjumpa dengan mereka, dengan Ustaz Qamar, barakallahu fikum, terjadi perbincangan dengan salah satu murid kita yang ada di sana tentang Ali Al-Halabi. Kebetulan dia belajar di Ma'had Sihir. Di Ma'had Sihir. Tiba-tiba dia memotong pembicaraan saya dan mengatakan, "Ustaz, maaf, kita kalau di sini diajari oleh Syekh untuk tidak mendahului ulama." Anda terkejut dengan Ustaz Qamar. Subhanallah. Kita di sini enggak pernah yang seperti ini, Ustaz. Tentang Ali Al-Halabi. Maka saya jawab, dan saya harus menjawab, Ustaz-ustaz yang ada di Indonesia itu murid-murid Syekh Muqbil. Saya sebut sengaja murid-murid Syekh Muqbil. Mereka juga belajar dari Syekh Muqbil untuk tidak mendahului ulama. Dan sebagian ustaz-ustaz yang ada di Indonesia yang lulus dari Madinah, Universitas Islam Madinah, Ustaz Usama Mahri, Ustaz Qamar Suaidi, Ustaz Ruwaifi, kemudian Al-Ustaz Abdul Mu'ti Sutarman, dan yang lainnya, itu murid-murid ulama kibar. Ana ulangi, ulama kibar. Supaya dia sadar bahwa guru dia bukan ulama kibar. Ya. Mereka murid Syekh Rabi, murid Syekh Ubaid Al-Jabri. Mereka datang di beberapa majlis Syekh Shalih Al-Fauzan. Mereka murid Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Mereka murid Syekh Muhammad bin Hadi. Semuanya belajar dan diajari oleh mereka para ulama tadi, ulama kibar, untuk tidak mendahului ulama. Supaya dia faham. Maka saya sampaikan juga. Dan dalam masalah Ali Al-Halabi ini, ulama sudah berbicara. Ini dialog ini terjadi pada tahun 2011. 3 tahun yang lalu. Sudah tersebar karya-karya ulama kita tentang kesesatan Ali Al-Halabi. Lengkap. Anda bilang, ulama sudah berbicara ya akhi. Syekh Rabi berbicara, Syekh Ubaid Al-Jabri, Syekh Najmi, Syekh Shalih Al-Fauzan. Menyatakan bahwa Ali Al-Halabi seorang yang berakidah murjiah. Barakallahu fikum. Semestinya apa? Semestinya dia bertanya, "Ustaz, jazakallahu khair atas informasi ini. Bisakah saya mendapatkan literatur-literatur yang menjelaskan tentang apa yang tadi Ustaz sampaikan?" Itu kan beradab lebih baik. Jangan kemudian dikatakan, "Maaf Ustaz, di sini kita diajari oleh Syekh untuk tidak mendahului ulama." Masya Allah. Apa dia memahami Ustaz-Ustaz yang di Indonesia ini, guru-gurunya juga, tidak diajari oleh ulama kibar tentang masalah itu? Ini contoh. Kondisi di Yaman memprihatinkan. Contoh kedua. Pada umrah tahun 2012, saya berjumpa juga dari beberapa murid dari Ma'ad Fuyush di Madinah. Ketika itu, alhamdulillah, ini juga sebenarnya tadi orang-orang yang anda bicarakan itu sebenarnya anak-anak yang baik. Ya. Alhamdulillah mereka kemudian mau mendengarkan nasihat, tidak larut dengan kondisi yang ada di Yaman. Ya. Alhamdulillah. Nah, cuma karena tidak mengerti. Karena tidak diajarkan, tidak dibimbing dengan bimbingan ulama kibar. Suatu waktu itu ada beberapa kawan dari Fuyus yang sedang umrah. Barakallahu fikum. Berjanjian untuk berjumpa di Masjid Nabawi. Menghadiri halaqahnya Ibrahim Ruhaili. Karena mendengar ini, salah satu asatidah yang bersama kita mendengar, afwan, antum kalau mau berjumpa jangan di majlisnya Ibrahim Ruhaili. Lu kenapa Ustaz? Jangan. Coba nanti minta penjelasan kepada asatidah. Subhanallah, akhirnya jumpa dengan ana di tempat hotel saya tinggal. Ustaz, kami tadi dilarang untuk menghadiri majlisnya Ibrahim Ruhaili. Ini 2012, baru 2 tahun yang lalu. Kenapa Ustaz? Ana jelaskan. Siapa Ibrahim Ruhaili? Dari bantahan para ulama kita. Penjelasan Syekh Rabi dalam kitabnya. Penjelasan Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Ibrahim, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Ubaid Al-Jabiri. Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan. Tentang ucapan Ibrahim Ruhaili yang bid'ah. Ana jelaskan satu persatu dalam waktu yang sempit itu. Subhanallah, anak-anak murid Fuyush ini tadi mengatakan, ya Allah Ustaz, kami selama ini enggak pernah tahu informasi-informasi seperti ini. Dari mana kami bisa tahu Ustaz? Gimana caranya kami tahu tentang ini semua? Masaki. Kemudian anak hubungkan dengan beberapa asatidah yang memiliki kemampuan untuk menghadirkan literatur-literatur tersebut. Nah, ikhwani fiddin, ini kondisi pendidikan di sana. Ya. Sampai beberapa waktu yang lalu, salah satu mustafidin di Ma'bar ditanya oleh salah ustaz kita, bagaimana sih tentang fitnah Ali Al-Halabi? Dia menjawab, saya enggak banyak tahu, enggak banyak membaca tentang Ali Al-Halabi. Allahu Akbar. Sementara masyayikh sudah menjelaskan, ya akhi, ini fitnah terjadi di zaman anda. Anda tidak berbicara tentang Jahm bin Safwan yang sudah mati lebih dari 1000 tahun yang lalu. Anda berbicara tentang seorang ahlul bid'ah yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan murji. Itu ada di zaman anda. Karya-karyanya tersebar di mana-mana. Bahkan karya-karya Ali Al-Halabi sebagiannya masih ada di Ma'had Fuyus, di beberapa toko buku yang ada di situ. Nah, kondisinya sangat parah. Maka ana menasihatkan kepada ikhwan yang masih ada di sana dengan nasihat dan fatwa Syekhuna Ubaid untuk segera meninggalkan tempat-tempat tersebut dan kembali ke tanah air, belajar di sini dan berdakwah. Walhamdulillah, seperti yang saya sebutkan tadi, masih bisa kita belajar kepada ulama melalui media-media yang ada. Kita syukuri media-media yang ada ini tadi yang bisa menghubungkan kita dengan ilmu-ilmu ulama. Dan antum, wahai saudara-saudaraku yang masih ada di negeri Yaman, ketika antum pulang, antum bisa beramal dengan amalan dakwah. Masih banyak ikhwan kita di daerah-daerah yang membutuhkan ilmu antum. Walhamdulillah. Sampai hari ini asatizah pun tidak berhenti belajar. Ustaz-ustaz kita sampai hari ini masih rajin mengikuti durus para ulama. Nah, ini adalah pembahasan dari bab ke-10. Insyaallah kita akan lanjutkan bab yang berikutnya pada kajian yang akan datang biiznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah.